ورزقا طيبا وأمرا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الحج: الطيب للمحرم عند الإحرام. في الحديث 11: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا العامش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك ابن قال حدثنا مالك ابن مغول عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي الإسحاق السبيعي عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجده ثم أرى وبيس الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك ابن مخلت أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن عن ابن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثني أحمد بن منيع ويعقب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما وأنضخ طيبا لأن أطلي بقاطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما. وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن حارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما يندخ طيبا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم ابن محمد بن منتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أندخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. طيب ini adalah sambungan hadis-hadis yang telah kita bacakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai wangi-wangian sebelum dia berihram. Hadis yang ke-11 dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan kaanni anzuru ila wabis at-thibi fi mafariq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yulabbi. Beliau mengatakan seakan-akan aku melihat ke bekas wangi-wangian di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yulabbi, sementara dia adalah orang yang bertalbiyah, yakni dia berihram. Kemudian hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ka'anni anzuru, seakan-akan aku melihatnya, ya. Hadis yang ketiga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan ka'annama anzuru ila wabis at-thibi fi mafariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa muhrim. Ya, seakan aku melihat ke bekas wangi-wangian di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa muhrim. Mufariq atau mafraq itu adalah rambut yang dia sigaan atau apa belahan rambut, ya, yang dia pakai dari ketika dia menyisir. Kemudian dari hadis berikutnya dari Aisyah dia mengatakan in kuntu la'anduru ila wabiyus at-tibi fi mafariq Rasulullah SAW wa huwa muhrimun, sungguh aku melihat Nabi SAW melihat bekas wangi-wangian di rambut Rasulullah SAW dan dia adalah muhrim. Kemudian kembali lagi Aisyah mengatakan kan Rasulullah SAW jika arada an yuhrim yatatayyabu bi atyabi ma ajid. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berihram, apabila ingin berihram beliau memakai wangi-wangian dengan wangi-wangian yang paling baik yang dia dapatkan. Summa ara, kemudian aku melihat wabiyusadduhni fi ra'sihi wa lihyatihi, aku melihat, kata Aisyah, bekas dari minyak di rambut, di kepalanya dan di jenggotnya. Ba'da dhalik, setelah itu. Kemudian Aisyah mengatakan ka'ani anduru ila wabisil miski fi mafriqi Rasulullah SAW huwa muhrimun, seakan-akan aku melihat ke bekas wangi atau minyak wangi misik kasturi di kepala atau rambutnya Rasulullah SAW huwa muhrim, dia adalah muhrim, berihram. Kemudian Aisyah mengatakan kuntu utayyibu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yuhrim ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. Aku memberikan wangi-wangian kepada Nabi SAW ketika dia berihram, dan pada hari nahar, yakni hari raya, hari raya, yaitu ketika hari itu melontar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, ya, itu hari tanggal 10. Qabla ayatufa bil bait, sebelum dia tawaf di Ka'bah, bi thayyibin fihi misk, dengan wangi-wangian di dalamnya ada kasturi. Baik, Imam Nawawi dia mengatakan ketika Aisyah mengatakan lihillihi, saya memberikan wangi-wangian kepada Nabi ketika dia tahallul atau dia kondisi halal. Imam Nawawi mengatakan dalilun ala annahu hasala lahu tahallul. Ini dalil bahwasanya Nabi itu sudah bertahallul, ya, pada tanggal 10. Wa fil hajji tahallulani yahsulani bi thalathati asya. Di dalam haji ada dua tahallul, atau bisa dikatakan dua tahap tahallul yang bisa didapatkan dengan tiga jenis atau tiga hal: ramyu jumrah aqabah wal halaq wa tawaful ifadah ma'a sa'i. Idza lam yakun sa'a aqaba tawafil qudum. Itu yang pertama, lontar jumrah aqabah. Yang kedua adalah halaq, yakni mencukur. Yang ketiga adalah tawaful ifadah, tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ifadah dan sa'i ini satu paket. Jika seandainya dia belum tawaf setelah tawaf qudum. Jadi haji itu tiga jenis: haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu dia menyelesaikan haji umrah dulu secara sempurna. Selesai, mulai dia tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian dia seperti biasa, dia bisa menggauli istrinya karena dia sudah tahallul. Pada tanggal 8 dia mulai berihram kembali untuk haji, ya. Kemudian dia ke Mina, tanggal 9 dia ke Arafah, malamnya dia ke Muzdalifah, paginya dia ke Mina. Di Mina dia melontar jumrah, kemudian tahallul. Ya. Baik. Sa'inya setelah itu dia pergi sa'i. Kemudian tawaf dulu, kemudian sa'i. Tapi untuk orang yang qiran dan haji ifrad, perbuatannya sama. Perbuatannya sama antara qiran dan ifrad, yaitu datang dia dengan niat, kalau yang qiran niat umrah dan haji, yang ifrad niatnya hanya haji saja. Ketika dia datang, dia tawaf dulu. Itu tawaf sunatnya, yaitu tawaf qudum, tawaf selamat datang. Ya. Jadi yang pertama target yang kita capai itu adalah tawaf. Nah, bagi orang ini setelah dia tawaf, dia boleh membayar tawaf hajinya lebih awal. Ya, setelah tawaf qudum dia boleh melakukan sa'i, maaf bukan tawaf. dia bisa boleh melaksanakan sa'i hajinya pada awal dia datang, setelah dia tawaf. Karena sa'i itu boleh dilakukan apabila setelah tawaf. Nah, kalau dia sudah sa'i ketika dia setelah tawaf qudum, nanti pada hari nahar atau setelah dia tawaf ifadah tidak sa'i lagi, berarti sudah dibayar lebih awal, ya. Nah, ini yang dikatakan tadi, apabila dia belum sa'i setelah tawaf qudum. Fa idza fa'ala thalathah hasala tahallulan, apabila dia lakukan yang tiga ini maka dia sudah mendapatkan dua tahallul, tahallul kecil, tahallul besar. Ya. Fa in fa'ala ithnani minhuma hasala tahallul awal. Ai ithnani kana, apabila dia melakukan dua dari yang tiga maka dia sudah mendapatkan tahallul tahap pertama. Ya. Wa yuhillu bi tahallulil awal jami'u al-muharramat illa istimta' bin nisa' fa innahu la yuhillu illa bi tsani. Halal. Ya, dengan tahallul pertama itu semua yang dilarang dari ihram kecuali yang berhubungan dengan wanita. Ya, istimta, bersenang-senang dengan istri. Maka itu belum boleh. Fa innahu la yahillu illa bisani. Nah, sesungguhnya dia tidak halal kecuali dengan yang kedua. Maqila yubahu minhunna ghairul jima' bitahallul awal. Wa huwa qawlu ba'd ashabina wa li Syafi'i qawlun annahu la yahillu al-awwal illa al-labs wal halaq wa qalam al-adhafir was sawa ma sabaqa wallahu alam. Ada yang mengatakan bahwa boleh selain dari jima, boleh oleh tahallul pertama. Imam Syafi'i memiliki semua pendapat bahwasanya dari tahallul pertama itu tidaklah halal kecuali berpakaian, mencukur kepala, memotong kuku, ya. Tapi yang sebenarnya adalah semuanya sudah boleh, ya, kecuali bersenang-senang dengan istri, yakni berhubungan bercumbu atau berhubungan badan dengan istri, maka itu masih belum boleh sampai baru tahallul yang kedua. Apabila yang tiga tadi terpenuhi, mencukur, melontar jumrah, kemudian cukur, atau yang ketiga adalah tawaf, haji, dan sa'i. Baik. Dalam riwayat dia, wa qawluhu fi riwayatul ukhra wa lihilli hina halla qabla an yatufa bil bayit fi tasrihun bi anna at-tahallul al-awwal yahsulu ba'da rami jumratil aqabah wal halaq qabla tawaf wa huwa muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya bertahallul pertama itu berlaku setelah melontar jumrah Aqabah. Jadi lontar jumrah Aqabah kemudian cukur, ya. Sudah dapat tahallul pertama wal halaq qabla tawaf, dan bahwasanya mencukur itu sebelum tawaf, karena tahallul itu rangkaiannya adalah melontar jumrah kemudian mencukur, tawaf melontar jumrah kemudian cukur. Wa hadha muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang mengatakan, ya, Ibnu Umar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibnu Umar pernah ditanya tentang seseorang yang memakai wangi-wangian kemudian dia berihram paginya. Qala ma uhibbu an usbiha muhriman andakhu tiba. Aku tidak suka jika aku pagi hari berihram dengan memakai wangi-wangian. La'an utalliya bi qatiranin ahabu ilayya min an af'ala dhalik. Kalau seandainya aku ini dicat, ada sepuh dengan lelehan tembaga, itu lebih baik bagi saya daripada aku melakukan hal itu. Lalu tabi'in ini dia datang kepada Aisyah, dia beritahukan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Lalu Aisyah dia mengatakan, sungguh aku telah memberi wangi-wangian Rasulullah ketika dia berihram. Kemudian dia mendatangi istri-istrinya, kemudian dia pagi hari dia berihram. Ya. Imam Nawawi dia mengatakan, summa yatufu ala nisa'ihi, kemudian dia mendatangi istrinya, yuqalu qad qala al-fuqaha aqal qasma laylah likulli imra'ah. فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة والجواب من وجهين أحدهما أن هذا كان برضاهن ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان وثاني أن القسم في حق النبي هل كان واجبا في الدوام فيه خلاف لأصحابنا قال أبو سعيد الأصطخاري لم يكن واجبا وإنما كان يقسم بالسوية ويقرأ بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا وقال أكثر كان واجبا فعلى قول أدخاري لا إشكال والله أعلم. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Nabi mendatangi istri-istrinya, mendatangi semuanya. Pada satu malam itu dia datangi semuanya. Ahli fikih mengatakan tentang pembagian bagi seorang suami yang berpoligami terhadap istri-istrinya. Berapa jatah istri itu paling minimal? Qal aqallul qasam lailatun likulli imra'ah. Ya, paling kecil atau paling minim itu, minimal pembagian itu adalah satu malam bagi setiap istri. Kalau empat istrinya, ini malam ini, malam besok ini, malam berikut ini. Lalu bagaimana kok bisa Nabi mendatangi seluruh istrinya pada satu malam, sementara ini jatah dari istrinya yang lain? Jawabnya dari dua sisi. Ya, yang pertama, boleh jadi beliau lakukan itu karena keridhaan istri-istri. Ya, ini mereka ridha Nabi mendatangi istrinya semua dalam satu malam. Wala khilafa fi jawazihi biradahunna kaifa kan. Maka tidaklah masalah dalam kebolehannya dengan redha istri-istrinya bagaimanapun cara dia mendatangi. Ya, jadi silakan. Lalu ya, wathani, pendapat yang kedua, annal qasama fi haqqin nabi hal kana wajiban fi dawam, yakni pembagian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu wajib atau tidak? Apakah wajib selalu berkesinambungan. Fihi khilafu li ashabina, dalam mazhab Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat. Abu Sa'id Al-Astakhari dia mengatakan lam yakun wajibah, tidaklah wajib. Wa innama kana yaqsimu bisawiyah, tetapi Nabi membaginya dengan sama rata. Nah, tidak membaginya malam tadi, tidak, berapa sama rata aja. Lalu bagaimana cara untuk menentukannya? Di qur'ah, itu diundi ya di antara mereka, ya, takarruman wa tabarru'an la wujuba, itu ada sebuah kemuliaan dan toleransi, bukanlah suatu kewajiban ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Tapi yang qaulur rajih itu adalah dengan ridhanya. Wa istri-istri Nabi, ridha Nabi SAW mendatangi istri-istrinya yang lain pada waktu jatah dia. Jadi kalau apa namanya orang yang berpoligami, maka satu hari itu malam dan siangnya itu adalah jatah istrinya yang punya jatah. Jadi kalau misalkan dia malamnya ini, malam tadinya di rumah istri A, paginya juga masih jatah istri A, makan siangnya masih jatah istri A, ya, kemudian sore ya, Nabi berkeliling mendatang istri-istrinya, berakhirlah di istri yang memiliki jatah, ya. Berarti kalau seandainya begitu, yang punya dua istri dia selesaikan satu harinya, sorenya dia baru masuk pergi ke istri B, malamnya jatahnya istri B, besok siangnya masih jatahnya istri B, ya. Nah, kalau seandainya istrinya tiga, ya begitu juga seterusnya. Jadi tidak boleh ya dicampur. Misalkan dia datangi istri ini jatahnya istri A, malam itu juga dia pergi ke istri B misalkan. Enggak, berarti mengurangi jatah dari istri A, ya. Nah, itu kecuali kalau seandainya dia meridhai, ya silakanlah, ya. Wallahu ta'ala alam. Walhasil dari apa yang kita dapatkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram, ketika dia berihram dia memakai wangi-wangian, dan ini adalah sunnahnya. Sunnah memakai wangi-wangian sebelum berihram, ya. Sisa dari wangi-wangian itu tidak berpengaruh sama sekali, tidak berpengaruh, boleh sisanya itu, aromanya masih tersisa walaupun dia sudah berada dalam keadaan berihram. Tidak mesti dia basuh, dia mandi lagi, karena keterangan dari Aisyah ini, dan itulah pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita lihat tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk. Taib. Ustaz, tahun 2014 saya umrah bersama ibu. Ibu saya sudah uzur. Kala itu saya dan ibu melakukan tawaf dan sa'i di jalur yang khusus kursi roda, dan saya ada pembimbing sendiri. Saya tidak sendiri, tapi bersama teman satu rombongan yang sama-sama mendorong kursi roda ibunya. Qadarullah, di putaran kedua kami terpisah dengan pembimbing umrah. Kami pun bingung, dan kami sepakat melanjutkan sa'i sampai terakhir dengan bimbingan buku saku yang kami dapat dari bimbingan umrah. Semua kami selesaikan sampai tahallul sesuai petunjuk buku. Setelah selesai saya komplain kepada pembimbing karena kami merasa tertinggal. Ketua pembimbing umrah itu meminta maaf dan menyatakan bahwa umrah saya dan ibu saya sudah sah. Saya pun dibimbing selanjutnya untuk melakukan tawaf sunnah dengan bimbingan-bimbingan umrah. Yang saya tanyakan, apakah sah umrah saya dan ibu dengan bimbingan bacaan buku saku yang saya baca dengan bimbingan bacaan sesuai dengan buku saku yang saya baca. Taib. Pertama, di dalam masalah tawaf dan sa'i, yang terpenting adalah tawafnya 7 keliling, sa'inya 7 putaran antara Safa dengan Marwah. Itu yang terpenting. Harus selesai. Kalau belum selesai berarti belum sah. Tapi sudah keliling saf, 7 putaran, kemudian juga sa'i begitu, walaupun tidak membaca bacaan, sama sekali dia bisu aja, diam aja, maka tawaf dan sa'inya sudah sah. Kalau seandainya dia hanya diam saja, tidak mengucap bismillah akbar, ya, ketika tiap sa'i dan dia tidak diam saja, maka sa'inya, tawaf dan sa'inya sah. Ya, adapun bacaan itu adalah tambahan sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ila tawafu bil baiti was sa'i wa ramul jamarat innama liqami dzikrillah." Tawaf di Ka'bah, sa'i dan melontar jumrah dibuat hanyalah untuk berzikir kepada Allah. Ya. Kalau seandainya kita hanya membacanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kita membaca Al-Qur'an, maka sudah cukup. Maka bacaan-bacaan yang kita di dalam buku saku ada panduan bacaan istilahnya, ya. Itu adalah membantu kita untuk membaca doa-doa saja. Tapi tidak ada doa khusus putaran pertama, doa khusus putaran kedua, itu tidak ada. Ya, jadi insya Allah sudah sah apabila tawaf kita sudah 7 keliling, sa'i kita antara Safa dan Marwah ya 7 putaran. Nah, kemudian di sini juga pentingnya kita mempelajari bagaimana tata cara haji dan umrah sebelum berangkat. Ini sangat penting agar kita berilmu. Karena memang kita bukannya misalkan saya ditinggalkan oleh pembimbing, tidak. Susah untuk menunggu. Ya, apalagi sa'i itu, tawaf itu saya pernah membawa jamaah lebih dari 20 orang ya. Tahu-taunya mau sa'i tinggal cuma 2 orang. Ya, sudah terpisah. Karena ramainya orang, terpisah sedikit sudah enggak bisa ngejar gitu loh. Apalagi kita sudah sibuk pula gitu kan. Nah, akhirnya itu tidak meninggalkan dengan sengaja. Ya, makanya sekarang kita selalu ayo rapat biar tidak, kalau terpisah segera kejar. Tapi kalau misalnya, tunggulah nantilah, biar santai dulu. Wah, itu susah untuk ngejar. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau kita sedang berihram, ketika menuju Masjidil Haram, ada yang membakar bukhur, dan kita terkena aromanya, bagaimana hukumnya? Kalau terkena aromanya dengan artinya kita menciumnya, enggak ada masalah. Ya, karena susah juga kita menutup hidung. Tapi jangan kita asapkan ke badan kita. Jangan kita asapkan ke badan kita. Kalau aromanya bisa aja kita menciumnya. Tapi asapnya tidak boleh kita asapkan. Tapi kalau misalnya kita lewat, ya, taunya dia membawa mabkhar untuk membakar gaharu itu lewat di samping kita. Ya, ya bagaimana lagi? Itu bukanlah kita sengaja. Ya. Kalau sengaja kena kita dilarang. Tapi karena tidak disengaja, kita tidak bisa menghindarinya. maka itu tidak mengapa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.